قال الذي حمل عوض بن عمر القعيتي على جمع المال للفتان، سبحان الموفق، حد يرضي ربه بعمله وحد يسخطه. لأي شيء ما تعمل مثل هذا الحبيب، لآه ما ترجع إلى مولاك، لآه ما تنفق بعض مالك ابتغاء مرضات الله. قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما هو شغلك؟ هو من جاء بالمال لك؟ هو من لي جعل لك الحظ فيما قسم؟ هو من لي أوصله إليك؟ كيف ما تفكر؟ كيف ما تتعد؟ لي أفقر الغني يقدر يفقرك، كما إنه يقدر يغنيك الآن. من لقى شيء قال لقيت أنا فعلت، بات تصلك فين هذه الكلمة؟ شو هالمولى قال لأكرم الخلق عليه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال لأصحابه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ما أنت إلا قلم بيد محرك، لآه تعجب بعملك. إذا وفقك للخير، إذا وفقك للخير ورزقك رزق واسع. تكبرت على الفقير، ربما إن الله يعطيه مثل مال قارون أو أكثر. ربما إن الله يعطي مثل مال قارون أو أكثر. آه ما معك عند مال قارون، وهب أن الله أعطاك أنت مثل مال قارون، وتعمرت 100 سنة أو أكثر، وبعد 100 سنة بات تصير في قبر، كما قال الحبيب عبد الله الحداد: في بطن قبر في من فلات بلقعي. آه قدمت لسؤال القبر ونكاله وغصصه وعذابه، تحقق أن الدنيا ممر ما فيها بسط لعاقل. وأما الآن والعياذ بالله تكالبوا على الدنيا، يطلع الولد الصغير بين ظهرانينا وأول ما يميز الدينار والدرهم، وفوق ذلك إنه من حين يقبضه يبخل به، ولو تصدق به قال له: أنت مغروم وتقسم مالك، وعدوه من المجانين. وأما العاقل والحاذق عندهم ليه ما يفرط في الدنيا والدرهم، وليه يجمعها وهي حيات وعقارب تلدغ في قبره، ولا عرف فيها حق الله، ولا عرف واجب، ولا صلة رحم، ولا صدقة على فقير، والعياذ بالله يكنزونها. قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر الفقهاء أن الكفار معاقبون على عدم إخراج الزكاة مع امتناعهم من دين واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بهم الإنسان يقول: يوم ربي أعطاهم المال الكثير، ذل تزيين لهم بما لا طائل تحته، جل الخالق الرازق، حكم حكمت بيد نسجت، ما يسمون عقال أهل العلم. لو أوصى واحد 100 ريال لعقل الناس ما يعطاها هذا، بل يعطاها الزاهد في الدنيا، لأنه هو العاقل، عرف أن الدنيا ممر فتهيأ للسفر وجاهد وشمر. ما يسمون عقال أهل الأموال. Orang-orang yang sempurna dalam imannya seperti para aulia Allah, mereka itu melihat banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan dalam kehidupan yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beramal dengan amalan yang berat untuk menggapai ridha Allah, tapi menilai dirinya adalah dalam keadaan salah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, bahkan menilai dirinya belum beramal padahal banyak amalnya. selalu dalam ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kita ya, baru beramal sedikit kepalanya udah membesar, udah bangga, udah sombongnya setengah mati, bahkan mencerita-ceritakan. Bangga diri ini udah menjadi penyakit bagi kita. Akhirnya amalan itu menjadi sia-sia jadinya. Siapa sih yang menciptakan kamu? Siapa sih yang memberi rezeki kamu? Siapa yang memberi kekuatan kamu bisa beramal soleh? Mau sombong dengan apa? Kamu gak berdaya sebenarnya. Tuhan aja yang menggerakkan kamu. Udah gak beramal, sombong, condong sama dunia. Pikirannya dunia. Pekerjaannya dunia. Usahanya dunia, semua urusan dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nur idza dakhala al-qalb insyaraha al-sadr wa infasah." Cahaya itu jika masuk dalam hati menjadi lapang itu hati. Menjadi luas itu hati. Qila hal lidzalika min alama ya Rasulullah? Maka ditanya Rasulullah oleh sahabat, apakah ada tandanya ya Rasul, kalau orang tadi itu hatinya udah diperciki cahaya oleh Allah? Nabi menyatakan iya ada. Tandanya itu at-tajafi 'an daril ghurur. Orang itu menghindar, menjauhkan diri daripada kesibukan tempat yang penuh tipu daya, yaitu dunia. Mengurangi kesibukannya dari urusan dunia. Wal inabah ila daril khulud, kembali ke tempat yang kekal dan abadi, yaitu surga. Artinya lebih memfokuskan usaha dan pikirannya untuk kenikmatan abadi ada di surga. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya sebelum menjemputnya. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah orang yang telah lapangkan hatinya menerima Islam, dia akan selalu dalam cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kepada kita bisa mengetahui hakikat diri kita, dan Allah menjadikan diri kita bisa beramal, mengamalkan apa yang telah dibawa daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melapangkan hati kita dan meneranginya. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak salafus saleh. Lau lam tulidni la ma arju wa atlubu min faidi fadlik ma alhamtani talaba. Jika engkau wahai Tuhan tidak menghendaki aku bisa menerima apa yang telah aku mohonkan kepadamu, maka niscaya tidak mungkin engkau akan menjadikan aku memohon kepadamu. Aku ini minta kepadamu bukan karena usahaku, tapi engkau menganugerahkan kepada aku memohon kepadamu. Untuk apa? Untuk aku mendapatkan apa yang aku mohonkan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang bisa mengikuti jejak Nabi dan jejak salafus saleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah ditanya, Habib, kok bisa dapat duit banyak ini sampai bangun rubat itu? Dari mana itu Habib? Duit itu gampang bener itu bisa bangun rubat yang begitu besar, biaya yang begitu gede. Kata Habib, yang ngasih awat bin Umar Al-Gu'aiti ini orang yang zalim ya, juga ngasih kepada aku. Tapi Allah ngasih dia untuk fitnah, tapi Allah ngasih aku untuk amal soleh. Sama aja. Yang ngasih orang kafir harta banyak juga akan bisa ngasih kamu. Tinggal ini dikasih harta untuk supaya dia mendapatkan murka Tuhan, yang ini dikasih oleh Allah rezeki untuk mendapatkan ridha Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa sih harta kamu kalau enggak kamu untuk beramal seperti Habib Ali ini? Kenapa kamu itu dengan harta kamu tidak kembali kepada Tuhan kamu? Kenapa? Mahal mana sih harta kamu semuanya itu dengan ridha Tuhan kamu? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kamu harus bisa menginfakkan daripada harta kamu. Siapa yang memberikan kamu harta itu? Siapa yang menjadikan kamu kaya raya? Siapa yang menyampaikan rezeki kepada kamu? Pikir dan sadar. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang bisa memfakirkan orang yang kaya juga bisa menjadikan kamu fakir. Tuhan yang sekarang menjadikan kamu rezekinya lancar bisa membuat seret rezeki kamu itu. Ceritanya aja yang gede, amalnya dikit. Baru dia sedekah dikit udah diceritakan, ana leget, kata aku sudah sumbang, aku sudah bangun, aku sudah itu. Omongan itu bisa nyampaikan kamu kemana kira-kira? Ke ridha Tuhan kamu atau ke murka Tuhan kamu? Lihat bagaimana Rasulullah. Udah begitu luar biasa berjuang untuk agama Allah. Allah pun menyatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Kamu Muhammad, bukan kamu itu yang melempar itu. Tapi Allah yang melempar. Artinya bukan kamu yang menyerang mereka. Allah yang menyerang mereka. Artinya ini adalah takdib. Jangan sampai melihat kamu itu pernah berbuat. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, bukan kamu yang membunuh mereka orang-orang musyrikin, tapi Allah yang membunuh mereka. Ini gambaran ya. Kalau buruh sudah nabi, para sahabatnya digitukan sama Allah, apa nilainya amal kamu? Kok kamu ceritakan aku berbuat itu, berbuat ini? Dikit amalnya kamu udah diceritakan. Nabi aja amalan begitu besar, sahabat begitu besar, Allah tidak menyatakan itu perbuatan mereka, tapi itu adalah kehendak Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu itu seperti pena di tangan penulis. Bukan pena itu mengaku aku menulis, tapi pena itu digerakkan oleh penulis. Kamu juga demikian, enggak berdaya. Kamu itu bergerak karena kehendak Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Allah yang memberikan taufik kepada kamu bisa berbuat baik. Allah memberikan rezeki kepada kamu. Dikasih rezeki bukannya untuk beramal soleh, malah untuk menyombongkan diri di hadapan orang fakir. Anggap sudah Allah memberikan rezeki kamu seperti harta Qarun. Kurang apa? Siapa yang bisa hartanya seperti Qarun itu? Anggap umurnya kamu ratusan tahun. Terus kemana setelah itu? Ya ke kuburan. Fi batni qabrin min falatin balgai, kamu di kuburan. Muka kamu tanah, atas kamu tanah, bawah kamu tanah, belakang kamu tanah. Atas kamu tanah, bawah kamu tanah, semuanya serba tanah. Pertanyaannya, apa yang kamu persiapkan untuk masuk ke sana? Ketika kau temu Munkar dan Nakir, ketika kamu dalam kubur, apa yang kamu persiapkan? Dunia ini bukanlah kesenangan bagi orang yang berakal. Dunia ini adalah satu alat untuk beramal soleh bagi orang berakal. Coba kamu lihat anak kecil, Anak kecil itu baru gede. Pertama yang bisa membedakan bukan al-maksiat dan taat. Baru gede, pertama yang dia paham bukan sifat Allah, bukan sifat Rasul. Pertama, dinar, dirham. Mana 10 ribu, mana 5 ribu, dia akan paham. Bukan urusan agama yang paham. Penyakit cinta dunia ini sudah ke bayi sudah, ke anak-anak kecil sudah. Dan mulai kecil, udah anak terdidik dengan kikir. Disuruh hati-hati sama duit ini. Kalau udah uangnya dibagi, dia diajak sama temannya. Bodoh, gila, duit dibagi-bagi, duit dikasih no sama orang. Dianggap orang yang gila, justru orang yang karim itu, orang yang loman itu. Orang yang berakal, orang yang banyak duit, dinar dan dirhamnya, orang yang ngumpulkan dunia, orang yang beli tanah sana, beli tanah sini, itu orang berakal. Padahal dunia itu adalah akan menjadi kalajengking, ular-ular yang akan menggigit pemiliknya nanti ada di kuburannya nantinya. Dunia bisa diurus, keluarga gak diurus, famili gak diurus, gak ada silaturahim, orang fakir gak diurus, amal soleh gak diurus, ibadah gak diurus, dunia bisa diurus semuanya. Alasannya banyak, gak bisa hadir majlis ilmu, karena itu, karena ini. Gak bisa baca Quran istiqomah, karena itu, karena ini. Tapi urusan dunia, semakin sibuk bisa diurus, bisa ditertibkan. Inilah. Kalau udah terkumpul, gak keluar harta setetes. Allah menyatakan, Alladzina yaknizuna adh-dhahab wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk hartanya, emas dan peraknya, dinar dan dirhamnya, dan tidak dikeluarkan untuk fi sabilillah, kasih kabar, dia disediakan azab yang menyakitkan oleh Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhruhum. Nanti akan disetrika, dikasih besi panas di dahinya, di punggungnya, dan di lempengnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, sambil dinyatakan inilah rasanya harta yang kamu tumpuk-tumpuk itu dijadikan siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan zakat enggak wajib bagi orang kafir. Tapi di akhirat orang kafir tetap mendapatkan siksa orang yang tidak mengeluarkan zakat. Begitu Allah benci dengan orang yang kikir, sekalipun enggak wajib tapi siksa disediakan bagi mereka. Walaupun enggak wajib bagi orang kafir. Jangan kamu tuh tertipu, tuh orang kafir gimana itu? Hartanya banyak, itu orang maksiat, hartanya banyak, itu orang yang melanggar ajaran Allah, kok tambah kaya? Jangan kamu tertipu. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Itu Allah berikan supaya mereka menjadi orang yang semakin jauh dari rahmat Tuhan. Perlu kamu ketahui, bukan dikatakan orang yang berakal, orang yang kaya, urusan harta terus itu. Orang yang berakal adalah orang yang zuhud di dunia. Karena itu dikatakan kalau seandainya ada orang wasiat, memati wasiat, ini hartaku sekian ratus juta kasihkan kepada orang yang paling berakal di atas bumi. Bukan dikasihkan orang kaya, dikasihkan orang yang paling zuhud. Baru itu bisa melaksanakan wasiatnya. Jadi dianggap melaksanakan wasiat, jika wasiat diberikan harta kepada orang paling berakal, kasihkan orang yang paling zuhud. Itu adalah orang yang paling berakal. Kenapa? Dia menilai dunia ini hanya tempat untuk kita berlalu, bukan kita tempat tinggal ada di situ selamanya. Karena itu orang yang zuhud tidak urusan dengan dunia banyak, mereka bersemangat dan memperbanyak ibadah kepada Tuhannya. والله أعلم. هذه القصيدة.